ketika mensyarah riwayat ini, penggambaran seperti serpian malam yang gelap ialah fitnah itu samar, fitnah itu mengerikan, fitnah itu tersebar di mana-mana, fitnah itu terus menerus terjadi secara berkesinambungan. Iltibas, fadha'ah, zuyu'ah, istimrar. Empat poin yang disebutkan oleh Al-Tibi rahimahullah. Sehingga maknanya, sebelum datang kiamat nanti, akan terjadi banyak sekali fitnah-fitnah yang sangat besar, yang sangat dahsyat. Masing-masing fitnah tadi diumpamakan seperti serpian-serpian malam yang gelap, begitu samar, begitu mencekam, begitu mengerikan, tersebar di mana-mana dan berkesinambungan. Rasul mengatakan pagi hari seseorang itu mukmin. Pagi hari di masa fitnah itu seseorang itu mukmin, tapi sore harinya dia telah kafir. Sore harinya dia telah mukmin, pagi harinya dia telah kafir. Seseorang yang duduk pada masa-masa fitnah itu lebih baik daripada berdiri. Orang yang berjalan pada masa fitnah itu lebih baik daripada orang yang berlari. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan fakasiru kisiyakum wa qaddi'u awtarakum wa dribu suyufakum bil hijarah, kalau kamu mendapati fitnah yang semacam itu, fitnah yang sangat dahsyat semacam itu, maka pecahkanlah, patahkanlah panah-panah kalian, potong-potonglah tali-tali panah kalian, tumbuklah pedang-pedang kalian dengan batu. Wa idza dukhila ala ahadin minkum, dan apabila ada seseorang yang masuk pada salah seorang di antara kalian di masa fitnah tadi, falyakun ka khairi ibni Adam, maka hendaklah dia seperti dua anak Adam yang baik. Maknanya, dalam kondisi fitnah yang mencekam tadi, yang sangat dahsyat tadi, kita diperintahkan untuk memusnahkan semua senjata, diperintahkan untuk menghancurkan semua senjata, baik panah-panah sampai tali-talinya, sampai pedang-pedangnya, dimusnahkan semuanya. Artinya tidak ikut dalam fitnah tadi, tidak terlibat dalam fitnah tadi. Ketika pada masa fitnah itu ada seseorang yang memburu kita, yang mencari kita, yang mengejar kita, masuk ke rumah kita, hendaklah kita menjadi yang terbaik dari dua anak Adam. Maknanya kata para ulama, falyastaslim, hendaklah dia pasrah ketika itu. Waliyakun qatila kahabil, hendaklah dia menjadi pihak yang terbunuh seperti Habil. Wala yakun qatila kaqabil, dan jangan sampai dia menjadi pihak yang membunuh seperti Qabil. Jadilah yang terbaik dari dua anak Adam. Yang terbaik dari dua anak Adam pada masa itu yang terbunuh, bukan yang membunuh. Maknanya di masa fitnah yang semacam itu, di masa fitnah yang mencekam semacam itu, janganlah kamu sebagai pelaku fitnah. Kamu jangan sebagai penebar fitnah. Jangan pula sebagai pembunuh orang lain. Tapi pasrahlah, jadilah korban, jadilah orang yang terbunuh di mata-mata fitnah tadi. Hadis ini dikeluarkan pula oleh Imam Tirmizi dalam sunannya dengan ringkas, juga dikeluarkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya pula, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah dalam kitab beliau As-Sahih Al-Musnad mimma laysa fi sahihain. Khamdi ma'azakumullah. Disebutkan dalam riwayat yang lain dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mali fitan ka fid'il lailil mudhlim yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya." Rawahu Muslim. Yang artinya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian bersegera beramal. Hendaklah kalian bersegera beramal sebelum datang fitnah, fitnah yang banyak, fitnah yang sangat dahsyat, seperti serpian-serpian malam yang gelap. Pagi hari orang mukmin, sorenya dia kafir. Sorenya dia mukmin, paginya dia kafir. Dia menjual agamanya dikarenakan urusan dunia. Juga disebutkan dalam riwayat Bukhari diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, juga diriwayatkan dalam Imam Ahmad dalam Musnadnya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Satakunu fitanun," akan terjadi di akhir zaman nanti fitnah-fitnah. Ini fitnah yang sangat banyak, fitnah yang sangat dahsyat, yang sangat besar. Al-qa'isu fiha khairun minal qa'im, yang duduk pada masa fitnah itu lebih baik daripada yang berdiri. Wal-qa'imu fiha khairun minal masi, yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan. Wal-masi fiha khairun minal sa'i, yang berjalan pada masa fitnah itu lebih baik daripada yang berlari. Maknanya kata para ulama, setiap kali orang itu jauh dari fitnah, dia jauh dari fitnah dan ahli fitnah, itu lebih baik bagi dia daripada dia mendekat ke arah fitnah atau dia bercampur baur dengan ahli fitnah. Sebab ujungnya nanti ialah peperangan, ujungnya nanti adalah pertumpahan darah. Rasul mengatakan setelah itu, "Man tasyarrafa laha tastasyrifuh," barang siapa yang mencari-cari, yang ingin tahu fitnah tadi, maka fitnah itu akan menyambar dia. "Faman wajada minha malja'an aw ma'adan faly'ud bih," maka barang siapa yang mendapati di masa-masa fitnah itu tempat bersembunyi atau tempat berlindung, hendaklah dia berlindung padanya dari fitnah-fitnah tadi. Sanabitina azzaikumullah wa muslimin rahimakumullah. Ini beberapa riwayat yang sahih yang diberitakan oleh Rasulullah SAW. Di dalamnya terdapat beberapa faedah penting, faedah besar seputar masalah kondisi akhir zaman nanti. Yang pertama, di dalam riwayat-riwayat tadi, Rasulullah SAW memberitakan di akhir zaman nanti akan terjadi sekian banyak fitnah. Fitnah yang sangat banyak, bukan cuma satu dua, tapi sangat banyak. Fitnahnya itu pun juga besar-besar, dahsyat-dahsyat. Beliau menggambarkan dengan dua penggambaran. Penggambaran yang pertama ialah fitnah itu diumpamakan seperti serpihan-serpihan malam yang gelap yang mengandung empat makna tadi. Sangat samar. Orang susah membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang hak, mana yang batil pada masa fitnah ini. Sangat-sangat samar. Sebagaimana malam hari itu sama. Yang kedua, mencekam. Fadha'at, mencekam, menegangkan. Sebagaimana malam hari, suatu kondisi, suasana yang menakutkan, suasana yang mencekam, suasana yang mengerikan, di malam yang gelap, di malam yang larut, kemudian tersebar di mana-mana. Sebagaimana malam hari menyebar di semua tempat yang mengalami malam hari ketika itu. Dan terus menerus sepanjang malam, sepanjang hari, sepanjang pekan, sepanjang bulan, sepanjang tahun, sepanjang orang hidup. Suatu penggambaran yang luar biasa dari Rasulullah SAW tentang masalah fitnah. Penggambaran yang kedua, beliau menyatakan orang-orang pada masa fitnah itu cepat berubah. Paginya dia mukmin, sorenya dia telah kan. Sorenya dia mukmin, paginya dia telah kan. Cepat berubah. Bukan semata-mata tadinya taat ibadah, kemudian berubah suka maksiat. Yang tadinya suka mengamalkan sunnah, berubah senang bid'ah dan penyimpangan. Tidak hanya ini, tapi lebih daripada itu, yang tadinya dia mukmin menjadi kafir. Yang tadinya dia beriman murtad dari agamanya. Kondisi fitnah yang disebutkan Rasulullah SAW seperti ini ada di zaman kita. Ada di zaman kita. Dan akan semakin dahsyat, akan semakin mengerikan, akan semakin mencekam di masa-masa yang akan datang. Semakin dekat dengan masa kiamat, maka semakin mencekam fitnahnya. Semakin dekat dengan masa kiamat, semakin besar, semakin dahsyat fitnahnya. Di zaman kita sekarang ini yang namanya perpecahan dan perselisihan, ragam faham, ragam penyimpangan syubhat di mana-mana. Jauh-jauh hari Rasulullah SAW memberitakan tentang kondisi umatnya di akhir zaman dalam hadis yang sangat ma'ruf di kalangan kaum muslimin, hadis Israful Ummah. Rasulullah SAW menyatakan, وَسَتَفْتَرِقُ هَذِهُ الْأُمَّةِ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةٍ. Kata Rasulullah SAW, umatku ini akan terpecah belah menjadi 73 sekte, semuanya di neraka kecuali satu. Semuanya menyimpang, semua diancam dengan neraka kecuali satu. Itu pertanda lebih banyak penyimpangan daripada kebenaran. Itu pertanda di tengah-tengah umat Islam tersebar berbagai macam paham yang menyimpang. 72. Itu pun kata para ulama kita, pokok-pokok sektenya belum cabangnya masing-masing. Sehingga puluhan, ratusan, bahkan ribuan pemahaman, ribuan paham yang sesat, ribuan pemahaman yang menyimpang, yang dikenal dengan sesatan syubhat. Ada yang sampai tingkatan kufur, ada yang belum sampai tingkatan kufur. Di mana-mana. Belum lagi yang namanya fitnah syahwat, hal-hal yang berbau kemaksiatan dan dosa, hal-hal yang berbau kemungkaran-kemungkaran yang sesuai dengan syahwat Bani Adam? Jangan tanya. Yang namanya perzinaan di mana-mana sudah dianggap biasa. Bahkan dikasih tempat, di lokalisasi, dijaga polisi. Iya, ya. Di mana-mana yang namanya narkoba, yang namanya miras, di mana-mana. Ya walaupun diberantas, tetapi tetap bandar-bandar besarnya berkeliaran di mana-mana. Peredarannya terang-terangan, tengah terang-terangan, sembunyi-sembunyi. Yang namanya pergaulan bebas, laki perempuan tanpa batas, sudah perkara yang biasa. Ciri khas anak gaul. Kalau tidak ada pergaulan semacam itu, dikatakan sebagai anak yang tidak gaul, anak kuper dan semisal. Perjudian di mana-mana, pencurian di mana-mana, semua perkara-perkara yang berbau dosa dan kemaksiatan, syahwat di mana-mana, terutama yang terkait dengan syahwat nisa, syahwat yang berkaitan dengan wanita, syahwat yang berkaitan dengan dunia, di mana-mana. Buka pintu rumah itu sudah mendapati yang semacam itu. Bahkan sekarang di dalam rumah muslimin juga demikian. Yang namanya syahwat di mana-mana, sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri, sesuatu yang tidak bisa kita ingkari. Kita hidup di zaman yang penuh dengan syahwat-syahwat tadi, penuh dengan berbagai macam dosa-dosa, maksiat-maksiat, kemungkaran-kemungkaran. Belum lagi khanafitina azzakumullah, di zaman kita sekarang ini tersebar yang namanya kejahilan tentang perkara agama. Terangkatnya yang namanya ilmu, para ulama sudah semakin sedikit, para pencari ilmu agama semakin sedikit, semangat menimba ilmu agama hanya ada di ujung hati, hanya keinginan, jarang diwujudkan. Tapi kejahilan terkait dengan perkara agama di mana-mana. Terlalu banyak orang yang tidak paham agamanya, yang jahil tentang perkara agamanya, tidak mengerti bagaimana Islam sungguhnya. Yang tidak sholat yang banyak, yang tidak puasa yang banyak, yang tidak mengerti bagaimana tata cara wudhu yang banyak, yang tidak mengerti tata cara sholat yang banyak. Apalagi berkaitan dengan akidah-akidah Islam, apalagi berkaitan dengan ibadah-ibadah Islam. Terlalu banyak yang syahid daripada yang alim. Semangat menimba ilmu dunia luar biasa, tapi semangat menimba ilmu agama tidak ada. Sesuatu yang membuat mayoritas umat Islam mudah untuk menyimpang, mudah untuk jatuh dalam perkara syahwat, mudah untuk terjatuh dalam perkara syubhat. Maka jangan heran ketika di zaman kita sekarang ini kita mendapati sebuah kondisi tentang ghurbatul islami wa sunnah, kondisi asingnya Islam, asingnya sunnah Rasulullah SAW. Orang yang belajar Islam dengan baik dan benar, orang yang belajar sunnah Rasul dengan baik dan benar, mengamalkan Islam dengan baik dan benar, dikucilkan oleh masyarakatnya, dianggap aneh oleh masyarakatnya, dianggap asing oleh masyarakatnya, disemooh, dicaci maki, dicela. Bukan karena dia malu, bukan karena dia pelacur, bukan karena dia mabuk-mabukan, bukan dikarenakan dia mengamalkan dunia sunnah Rasulullah SAW. Maka sungguh benar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jauh-jauh hari memberitakan kepada kita tentang kondisi akhir umat ini. Rasul menyatakan dalam sabdanya, innal islama bada'a gharidan wa sayaudu gharidan kama bada'a fatuba lil ghuraba. Sesungguhnya Islam itu muncul dalam keadaan asing dan nanti akan kembali asing sebagaimana semula, sebagaimana permulaannya. Maka sungguh berbahagia bagi orang-orang yang asing. Allahu Akbar. Artinya apa yang diberitakan Rasul dalam riwayat-riwayat tadi itu sudah terjadi dan akan semakin parah kondisinya di akhir zaman nanti. Maka kita harus sadar kita sekarang hidup di zaman fitnah, hidup di zaman yang penuh dengan penyimpangan-penyimpangan syubhat, hidup di zaman yang penuh dengan kemaksiatan-kemaksiatan, dosa-dosa syahir. Dan waspadai apa yang disampaikan Rasul tadi, banyak korban fitnah yang tadinya dia muslim berubah menjadi kafir, yang tadinya dia di atas sunnah menyimpang tanpa sadar di atas bid'ah, yang tadinya di atas ibadah kepada Allah tanpa dia sadari jatuh dalam kemaksiatan kepada Allah. Ini faedah pertama dari riwayat tadi. Faedah yang kedua, di dalam riwayat tadi Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan sebab kenapa orang itu menjadi korban fitnah, sebab kenapa orang tadi berubah yang tadinya muslim mukmin ternyata berubah jadi kafir, yang tadinya di atas sunnah berubah menyimpang di atas bid'ah, yang tadinya di atas ibadah berubah menjadi orang yang di atas dosa dan maksiat. Rasul menyebutkan dua poin. Yang pertama ialah yang disebutkan dalam Sahih Bukhari, man tasharrafa laha tastashrifhu. Barang siapa yang menengok-nengok, barang siapa yang ingin tahu fitnah tadi, maka fitnah itu akan menerkamnya, akan menyambarnya. Ini sebab yang pertama. Muncul fitnah bukan kemudian lari dari fitnah tadi, justru dia hadapi, justru tercebur di dalamnya, kepingin tahu, sibuk dengan fitnah. Akhirnya yang terjadi ialah dimakan sama fitnah tadi, dihempaskan oleh fitnah tadi, disambar oleh fitnah tadi. Waman tasyarrafa laha tastashrifhu. Yang jelasnya, sebab yang kedua yang disebutkan Rasul dalam Sahih Muslim tadi dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul mengatakan, yabi'u dinahu fi 'aradin min ad-dunya. Dia menjual agamanya dengan urusan dunia. Dia jual prinsipnya untuk dapat dunia. Dia jual akidahnya, keyakinannya untuk dapat dunia. Dunia itu meliputi harta dan tahta dan semua kesenangan-kesenangan dunia yang lain. Ini yang menyebabkan orang itu menyimpang, ini yang menyebabkan orang itu mudah berubah, bahkan yang menyebabkan orang murtad dari agamanya, dunia. Dunia sebab yang satu ini apabila digabungkan dengan sebab pertama tadi, klop, betul-betul senjata yang amat sangat mematikan akidah orang, senjata yang betul-betul membuat orang itu menyimpang dari agama yang lurus. Sudah kena dunia, ditambah lagi memang suka fitnah. Suka dunia itu adalah syahwat, suka fitnah adalah syubhat. Sebab ini jangan dikira hanya menimpa orang-orang awam saja. Jangan dikira menimpa orang-orang yang baru mengenal agama saja. Jangan dikira hanya menimpa rakyat jelata semata. Tidak. Sebab ini pun juga bahkan menimpa orang-orang yang punya ilmu. Menimpa orang yang alim, ngerti ayat, ngerti hadis, ngerti Quran, ngerti sunnah. Mari kita perhatikan ayat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-175 dan yang setelahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Watlu 'alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu asyaitanu fakana minal ghawin walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa famathaluhu kamathalil kalb in tahmil 'alaihi yalhadh aw tatrukhu yalhadh." Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, bacakan kepada mereka wahai Nabi alaihi salatu wassalam berita tentang orang yang dulu kami berikan kepadanya ayat-ayat kami. Naba alladzi atainahu ayatina, orang yang dulu yang ngerti ayat, ngerti hadis, ngerti ilmu agama, ngerti Quran, ngerti sunnah, seorang yang alim, beritakan kepada mereka berita tentang orang ini. Fansalakha minha, ternyata dia keluar menyimpang dari ayat-ayat kami tadi. Fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin, maka dia pun dibuntuti oleh para setan-setan. Dia pun akhirnya termasuk orang yang menyimpang. Allah katakan, kalau seandainya kami menghendaki, kami akan angkat martabat dia dengan ayat-ayat kami tadi. Tetapi kata Allah, sebabnya, walakinnahu akhlada ilal ardi wa taba'a hawa, tetapi dia menghujam dalam perut bumi dan mengikuti hawa nafsunya. Disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Al-Fawaid, yang dimaksud dengan menghujam dalam perut bumi itu dia terkena penyakit cinta dunia. Digambarkan kayak orang yang tenggelam dalam perutnya bumi, dia tenggelam dalam lautan dunia yang begitu menyegarkan. Dunia. Dan yang kedua, wattaba'a hawa, mengikuti hawa nafsunya. Kena dunia itu namanya syahwat, kena hawa nafsu namanya syubhat. Sebabnya itu dua, syahwat dulu baru syubhat. Kena dunia dulu baru dia memiliki pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Allah mengatakan, famathaluhu kamathalil kalb, maka perumpamaan orang semacam ini kayak anjing, kata Allah. Afwan, yang mengatakan demikian bukan saya hanya menerjemahkan. Perumpamaan orang seperti ini kayak kalbun. Kalbun itu bahasa Arab, artinya saya terjemahkan pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Jawa? Bahasa Indonesia aja, bahasa Jawa saudara. Perumpamaan dia itu kayak anjing, kata Allah. Kalau kamu gendong dia, lidahnya menjulur. Kalau kamu biarkan dia, lidahnya pun juga menjulur. Ini menunjukkan tindakan orang tadi yang menyimpang dikarenakan syahwat dunia, padahal dia dulunya alim. Diumpamakan kayak anjing, hewan yang paling rendah, hewan yang paling hina. Dan diumpamakan kondisinya kayak anjing dalam setiap kesempatan dan keadaan, lidahnya menjulur. Artinya kata para ulama, dikasih nasihat atau tidak, ditegur atau tidak, kita akan berkeping dari penyimpangannya. Kamu kasih 1000 ayat, 1000 hadis, 1000 argumentasi, tidak akan berkeping. Dia akan tetap sebagaimana semula. Sama kayak anjing, kamu gendong, kamu biarkan, kamu tuntun, kamu tendang, kamu lempari batu. Ya, kondisinya ya pelet terus, menjulurkan lidahnya selalu. Perumpamannya begitu jelek dari Allah Subhanahu wa Taala. Untuk siapa ini? Untuk siapa ini? Untuk yabi'u dinahu bi aradu minad dunya. Seseorang yang menjual agamanya karena urusan dunia. Siapa yang kena dalam ayat ini? Bukan orang awam. Siapa yang kena? Bukan orang awam. Siapa yang kena? Orang-orang yang Allah katakan alladzi atainahu ayatina. Seseorang yang telah kami anugerahkan kepadanya ayat-ayat kami. Ngerti ilmu agama, ngerti syariat, ngerti Al-Quran, ngerti hadis, ngerti sunnah, tahu ilmu. Tapi subhanallah, bisa balik kondisinya menjadi orang yang menyimpang, yang dibuntuti oleh para syaitan, oleh para setan-setan itu tadi. Ternyata sebabnya itu adalah yang kali pertama disebutkan, dunia. Karena dunia. Maka yang Nabi Tina Azab ngomong, kalau orang yang punya ilmu saja bisa menyimpang dengan sebab dunia, apalagi yang tidak punya ilmu, apalagi awam, apalagi orang-orang yang jahil, apalagi orang-orang yang jauh berbimbingan agama. Kalau yang alim tidak bakal mau dikasih 1/1 supaya murtad dari agamanya. Alim kelasnya tinggi. Kalau orang jahil, orang awam, dikasih indomie 5 biji, ya sudah, kena. Nah gitu ya. Apalagi dalam kondisi dia kehidupannya serba tidak punya, serba tidak ada, sangat keras kehidupan dunianya, susah mencari penghasilan, jauh dari masyarakat, di tempat yang terpencil, tidak dijamah oleh pihak pemerintah, oleh pihak penguasa. Masuk ke situ, dikasih uang, dikasih indomie, dikasih pakaian. Yuk kita masuk kerasan. Yang jenjeng mawon. Akhirnya ya saja. Loh kenapa? Dikarenakan dia sudah berbaik hati kepada kami. Ya mending jadi wong resem tapi indomie ini ngalir terus. Timbangan daripada jadi wong Islam gak diurusi. Gitu ya. Mending jadi wong Kristen dibaptis. Nyanyi di gereja haleluya haleluya dan segala macamnya, tetapi kemudian sumbangan terus jalan daripada disuruh sholat di masjid, Allahu Akbar, rukuk sujud, gak terpon dunia ini. Itu pikirannya orang apa nih? Pikirannya orang-orang ternyata dan terjadi. Dia bisa menjual agamanya karena urusan dunia. Jadi kalau orang-orang yang punya ilmu yang alim-alim itu, ya kalau kelas Indonesia, kelas kelas hidup ni orang tak pernah mahu ni kelas hidup ni. Yang kelasnya ni kelas lagi, entar yang sedikit, yang gede ya. Dapat tunjangan bulanan yang dulunya harus sangat luar biasa, harus dikongkon macam, harus dikongkon dakwah sana dakwah sini, tak sempat cari maisha, kongkon mangan dewe, suruh nyari kehidupan sendiri, suruh beli beras sendiri, suruh masak sendiri dan segala macamnya, kere. Diiming-imingi dunia. Nih, tak kasih sumbangan bulanan untuk para dai. Tapi apa Ustaz lakanya satu bulan mungkin cuma 5 juta saja. Oh, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Saya ikhlas. Saya ikhlas. Ya, jazakumullah khairan. Bisa lebih menyemangati dakwah. Awalnya ya enggak bakal terang-terangan. Ayo nyimpang sama saya. Enggak bakal. Dia punya ilmu. Tapi terus disekoki dengan yang namanya dunia. Nah, tunjangan tiap bulan 5 juta. Anaknya sakit langsung dibawa ke rumah sakit. Saat jangan di rumah sakit kelas kita ngapain bender gitu. Kelas opo. Bawa langsung dokter spesialis. Saya enggak punya biaya. Kalau kelas kecamatan dokter gitu ya insya Allah masih ada sisa-sisa yang ada ini kan kalau spesial saja. Rasa jangan khawatir, antum saja saja, taklim saja itu urusan gampang. Masya Allah. Ya, jadi kalau khairan bahwa anaknya spesialis ruang PIP. Kasih si IP, kasih Allah gitu ya. Itu nggak langsung, dengan cara seperti itu. Sudah pasti sakit orang kotor, tenang. Dakwah kesana kemari naiknya bus, umum lagi. Kalau asinnya sisan, keringetan, gobios sampai tempat taklimnya gobios kabeh. Pasti wajib bawa kalin. Masakil di usaha cici. Nampaknya itu butuh kendaraan. Ya cukuplah dengan yang ada. Tidak usah jangan begitu. Nampaknya kelelahan. Tiap kali ada awak apa model berkis-berkis kayak gini. Ini usah ada satu unit sepeda motor. Ya walaupun tidak begitu bagus. Tapi lumayanlah untuk dakwah. Masya Allah diterima. Ternyata kok yang dikasih Supra X 125cc terbaru, full injection atau helm in, barakallahu fikum. Nah, gitu ya. Enak juga rupanya naik Supra X 125cc. Ini setelah kemarin sama keluarganya segala macam. Terus begitu. Dikatakan kelasnya orang yang punya ilmu. Tidak bakal yang namanya orang-orang yang menyimpang tadi langsung ngajak dia. Ustaz sama saya sama-sama menyimpang punya pemahaman Ustaz. Ya tidak bakal maaf dia. Itu dibantah dengan ilmu yang dia miliki. Tapi dengan cara dicor ambil ini. Berikutnya lagi. Wanah yok, tak fikir. Tak fikir si cilu. Atau mana tu? Namanya. Istri sudah baru satu. Masya Allah. Mana? Kalau naik motor lagi tu, cilu. Ya enggak cukup. Ya gimana lagi yang disawa yang paling kecil. Sekarang kemana-mana gimana? Ya sudah, kemana-mana ya naik bis lagi. Gimana lagi usah keluar. Ya, dikasih lagi yang berikutnya lagi. Dituri mobil. Jadi ada kawasan ini. Ini apa statusnya ini? Status hak pakai atau hak milik ini? Oh, itu usaha. Sanggup atau? Masya Allah. Masya Allah. Tayangan dia dulu di zamannya Rasul alaihissalatu wassalam naik kuda, tetek kenceng lewat. Sekarang dikasih mistus di situ kuda. Masya Allah. Barakallahu itu. Terus demikian. Yang namanya orang menyimpang pelan-pelan akan memasukkan yang namanya makarnya, pemahaman-pemahamannya di balik itu semua. Ya jahat. Datang ke tempat saya jauh. Maunya dia semata-mata jauh, padahal dia harus tahu yang ngundang dia jauh adalah ling-lingnya orang yang menyimpang. Diduetkan dengan ustadz-ustadz yang jelas-jelas menyimpang. Ya saya tahunya kan jauh. Allah menyimpang. Saya kan tahunya menyampaikan ilmu. Ya. Padahal dia sedang dijadikan sebagai TO, target operasi, untuk bisa ditarik di kalangan mereka. Yang namanya orang kalau sudah dikasih sesuatu, tertanamlah budi di hatinya, kan gitu ya? Maka akan mencorong untuk awal kan? Balas budi. Susah, mulutnya akan susah untuk berbicara terkait dengan orang-orang yang selama ini memberikan kebaikan budi kepada dia. Mendapati, nah kok dibandingkan dengan ustaz berpemahaman teroris, tapi mau ngomong ya orang enak. Nah nanti kalau saya bicara, nah itu sudah aja hilang di hatinya. Nanti kalau saya bicara, nantilah gimana, nanti gimana, nanti gimana. Terkunci mulutnya dia baru-baru. Terus demikian. Akhirnya dengan tanpa sadar, fansalakha minha. Dia menyimpang dari ayat-ayat tadi, menyimpang dari ilmunya tadi, menyimpang dari jalur yang benar. Maka diikuti oleh setan-setan dari bangsa manusia, dari kalangan ashabul ahwa'i wal bid'ah. Fakana minal rawi. Maka dia pun akhirnya menyimpang. Ini ilustrasi, tapi semi-semi kenyataan. Teori para orang-orang yang menyimpang, berupaya untuk menyimpangkan orang-orang yang punya ilmu, itu sangat halus. Semuanya menggunakan yang namanya dunia, harta, harta. Hati-hati. Ini ancaman berat, ancaman yang sangat mengerikan bagi orang-orang yang terjun dalam dunia dakwah ila Allah. Ancaman serius bagi orang-orang yang punya ilmu agama Allah. Hati-hati. Kalau demikian kondisinya, baru muncul yang namanya yang kedua, wattaba'ahu. Dia akan mengikuti hawa nafsunya. Akan muncul berbagai macam syubhat, pemahaman-pemahaman yang aneh-aneh dari dia dalam rangka untuk melindungi dunianya, melindungi syahwatnya. Aneh-aneh. Betul, Ustaz. Itu yang mengundang antum kok ling-lingnya hijbiyin, Ustaz. Siapa bilang mereka hijbiyin? Kami tidak mendapati mereka kecuali kebaikan saja. Mereka adalah orang-orang yang baik. Siapa bilang mereka paling hijbiyin? Hati-hati kalau bicara. Mulai. Terus muncul yang namanya syubhat, syubhat, syubhat, syubhat, syubhat, syubhat. Akhirnya dengan tanpa dia sadari, dia menjadi ahli syubhat. Orang yang menawarkan dan mengkampanyekan pemikiran-pemikiran yang membahayakan, ujung-ujungnya dia bergabung dengan orang-orang yang menyimpang. Ini dua sebab yang paling mengerikan. Sebab orang terjatuh pada fitnah tadi. Yang pertama dia terlibat dalam fitnah, semangat untuk mencari fitnah, mencari tahu fitnah, mendekat ke arah fitnah, berbaur dengan ahli fitnah. Dan yang kedua yang paling mengerikan ialah dia menjual agamanya, menjual prinsipnya dengan dunia. Disebutkan Rasul dalam rangka untuk diwaspadai. faedah ketiga dari riwayat tadi. Iyalah, riwayat itu menjelaskan kepada kita tentang solusi. Solusi selamat dari berbagai macam fitnah-fitnah yang ada. Barang siapa yang menerapkan solusi tadi, berarti dia telah berupaya meniti jalan keselamatan di tengah-tengah badai syahwat dan syubhat. Solusi pertama yang disebutkan Rasulullah SAW ialah menjauh dari fitnah tadi. Sejauh-jauhnya. Itu yang disebutkan oleh Rasul, orang yang duduk pada masa fitnah lebih baik daripada yang berdiri. Yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan. Yang berjalan lebih baik daripada yang berlari. Artinya setiap kali dia jauh dari fitnah tadi, itu lebih baik daripada semakin dekat dengan fitnah. Meninggalkan fitnah tadi, tidak ikut campur dengan fitnah tadi, tidak terlibat dengan fitnah tadi, tidak mau cari tahu dengan fitnah tadi, berupaya menyelamatkan diri dari fitnah-fitnah tadi. Disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullah dalam bukunya Al-Istiqamah. Kata beliau, nahan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam anil qitali fil fitnah, wa kana dhalika min usuli sunnah, wa hadha madhhabu ahli sunnati wal hadith وَأَئِمَّةِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فُقَهَائِهِمْ وَغَيْرِهِمْ. Syekhul Islam menyatakan Nabi SAW melarang kita berperang di masa-masa fitnah. Perang di sini ialah perang fisik, kalau memang fitnahnya adalah fitnah fisik, atau terlibat dalam fitnah, terjatuh dalam tubuhan fitnah. Rasul melarang kita terjatuh pada perkara fitnah atau berperang di masa-masa fitnah. Kata Syekhul Islam, dan itu merupakan termasuk prinsip-prinsip sunnah. Inilah mazhabnya ahlu sunnah, mazhabnya ahlu hadis, mazhabnya para imam-imam ahli Madinah yang ahli fiqih mereka dan yang selain mereka. Nah, ini prinsip yang disebutkan oleh para ulama una ketika menghadapi yang namanya fitnah yang ada. Begitu muncul fitnah, kita jauh sejauh-jauhnya. Bukan semakin mendekat, bukan semakin ingin tahu, bukan terjun di dalamnya, bukan terlibat di dalamnya, tapi semakin jauh sejauh-jauhnya. Solusi kedua yang disebutkan Rasulullah SAW ialah memusnahkan, menghancurkan segala sesuatu yang bisa menimbulkan fitnah. Itu yang dikatakan sama Rasul dalam riwayat Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, pecahkan, patahkan panah-panah kalian, potong-potonglah tali-talinya, tumbuklah pedang-pedang kalian dengan batu. Itu memusnahkan semua sarana dan prasarana yang menuju ke arah fitnah, yang membawa fitnah. Itu sebagai bentuk upaya kita yang begitu maksimal menjauh dari yang namanya fitnah. Barakallahu fikum. Solusi yang ketiga yang disebutkan Rasulullah SAW ialah, ini yang terpenting, al-mubadaratu bil-a'mal, bersegera beramal dan berlomba-lomba untuk beramal saleh. memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di masa-masa fitnah. Yang dikatakan Rasul, badiru bil a'mali fitana, dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah. Hendaklah kalian bersegera berlomba-lomba beramal saleh sebelum muncul yang namanya fitnah-fitnah tadi. Maka solusi jalan keselamatan yang menyelamatkan kita dari semua fitnah yang ada ialah kita beramal saleh, memperbanyak amal saleh, bersegera beramal saleh. Semakin besar fitnahnya, semakin semangat kita beramal saleh. Semakin gencar fitnahnya, semakin semangat, semakin giat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu pahalanya sangat besar. Disebutkan dalam Sahih Muslim pula dari sahabat yang mulia Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan keutamaan besar beribadah di masa-masa fitnah. Rasul menyatakan dalam hadisnya, al-ibadatu fil haraj kahijratin ilayya, beribadah kepada Allah di masa-masa fitnah itu beribadah kepada Allah di masa-masa fitnah itu seperti berhijrah kepada aku, kata Rasul. Pahalanya seperti berhijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah, seperti yang dulu terjadi di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hanya satu peristiwa yang terjadi pada masa itu yang tidak mungkin dicapai oleh orang lain yang tidak mengalaminya. Namun barakallahu fikum, kita akan semampu meraih pahala tadi dengan kita mengamalkan riwayat ini, memperbanyak ibadah kepada Allah di masa-masa fitnah. Itu sebetulnya seperti berhijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ragam amalnya, memperbanyak sholatnya yang fardu yang sunnah, memperbanyak puasanya yang fardu yang sunnah, memperbanyak infak dan sedekahnya. Yang paling penting ialah ibadah yang paling utama pada masa ini, talabul ilmi syar'i, menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, mendatangi halaqah-halaqah ilmu, majlis-majlis ilmu, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa beramal dengan ilmu yang benar, dan semua ibadah-ibadah yang lain yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin semangat kita beribadah, semakin kita sibuk dengan ibadah, maka kita akan selamat dari berbagai macam fitnah. Solusi yang keempat yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hadis istiraful ummah, pada hadis tertentang perpecahan umat, ketika Rasulullah sallallahu wasallam memberitakan umatnya akan terpecah menjadi 73 sekte, 72 di neraka, satu yang dalam surga. Disebutkan dalam riwayat yang lain, Rasul menjelaskan yang satu itu, yaitu ma ana alaihi liyawma wa ashabi, apa yang aku di atasnya hari ini dan para sahabat. Jadi kembali kepada bimbingan Rasulullah SAW, kembali kepada bimbingan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in dalam beragama Islam ini. Kita beragama sesuai dengan bimbingan sunnah, sesuai dengan ajarannya Rasulullah SAW. Kita berislam sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Inilah yang akan menyelamatkan kita dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang ada, dan menyelamatkan kita bahkan dari api neraka. Hadis ini dikuatkan dengan riwayat yang lain dari hadis Irbad ibn Sariyah radhiyallahu an, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Rasul menyatakan, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira, barang siapa di antara kalian yang hidup sepeninggalku nanti, maka dia akan menyaksikan ikhtilaf, perselisihan, persengketaan yang sangat banyak. Beliau mengatakan setelah itu, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Ketika itu, ketika kamu mendapati perpecahan yang sangat banyak tadi, wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin, para sahabat yang tertinggi sepeninggalku. Kembali pada sunnah Rasulullah dan pemahaman para sahabat. Ma ana alaihi yauma wa ashabi, apa yang aku di atasnya pada hari ini dan para sahabat. Ini solusi-solusi yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam riwayatnya untuk bisa selamat dari berbagai penyakit. Solusi tadi bukan semata-mata diilmui, bukan semata-mata kita ngerti, tapi solusi itu harus terapkan dalam kehidupan keseharian. Solusinya amali, bukan semata-mata nazari. Praktek amal, bukan semata-mata teori. Maka kalau kita ingin selamat dari semua bentuk fitnah-fitnah yang ada, dari fitnah syahwat, syubhat, kita harus bersemangat kembali mengkaji, mempelajari agama Allah yang mulia ini, mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman para sahabat. Kita pelajari, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, kita semangat beribadah kepada Allah, giat beramal saleh. Prinsip kita kembali kepada Rasul dan para sahabatnya, jauh, sejauh-jauhnya dari fitnah-fitnah yang ada. InsyaAllah ta'ala barakallahu fikum, kita akan menjadi orang yang selamat dalam menghadapi pada fitnah yang merajang. Kita akan kokoh, tegar barakallahu fikum menghadapi hembasan-hembasan ombak-ombak fitnah yang menggelombang. Dan insyaAllah kita di jalur yang benar, di jalan yang tepat dalam menghadapi fitnah yang ada, di jalur yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, digariskan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, dan yang digariskan oleh para ulama kita dari mulai zaman dahulu kala hingga zaman kita sekarang ini. Karena kita harus memahami yang terpenting di sini adalah di zaman-zaman semasa ini kita harus waspada, ekstra waspada dari yang namanya bentuk-bentuk penyimpangan-penyimpangan yang ada. Penyimpangan di mana-mana, fitnah di mana-mana, sebabnya pun banyak. Maka kita harus bertanya, waspadai itu semuanya. Banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita, memberikan hidayahnya kepada kita, dan terus berdoa kepada Allah semoga Allah meneguhkan hati kita, meneguhkan iman kita, meneguhkan akidah kita di atas agamanya yang lurus hingga maut menjemput kita, ajal menjumpai kita. Ini yang mungkin bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mungkin ada yang mau dipertanyakan, dipersilahkan. Allah Ta'ala akan disawab.